Bang Anwar, apa komentar Anda? Ya bagus, apa ini kasih remisi? Hukum mati ya koruptor. Begitu juga dengan teroris? Iya sama, koruptor kan uang 230 juta rakyat dia curi. Kalau teroris, dia membunuh orang-orang yang tidak bersalah. Orang-orang yang tidak bersalah dibunuhin. Orang lagi di mall, di bom, salah mereka apa? Saya setuju, koruptor itu nggak layak diberikan remisi. Dia hukum mati layak buat koruptor. Karena dia menyalahgunakan kekuasaan, kewenangan yang diberikan oleh rakyat kepada dia. Rakyat percaya kepada mereka. Tapi apa hasilnya? Mereka korup ini republik. Mereka korup ini uang rakyat. Akibatnya, Republik Indonesia, bangsa Indonesia ini udah makmur sebetulnya dari zaman dulu. Tapi uangnya dikorup oleh sebagian orang aja, oleh para koruptor. Rakyat ini jadi miskin kenapa? Karena koruptor. Uang untuk pembangunan jalan tertunda, uang untuk sekolah tertunda, untuk kesejahteraan rakyat jadi nggak bisa disalurkan. Ada dimakan uangnya untuk kepentingan pribadinya sendiri. Nah orang ini apa layak diberikan remisi? Nggak dong. Bagaimana dengan hukuman yang sudah mereka dapatkan? Saya kira perlu ditambah lagi. Koruptor yang udah sekian miliar itu harusnya hukum mati. Kita penegakan hukumnya koruptor, maling uang negara triliun. Hukumannya 5 tahun cuman. Maling ayam dihukum 1 tahun cuman buat maling buat makan. Atau dihukum 2 tahun. Enak aja koruptor yang sekian triliun kok cuman masuk penjara 3 tahun. Itu pun juga apa mereka betul-betul di penjara apa enggak? Apa ada yang lihat rakyat bawa dari penjara? Nah contohnya sekarang aja para koruptor di dalam penjara. Udah kayak hotel aja. Ada televisinya, ada ruang sendiri. Loh enak banget. Betah jadinya. Mesti samain aja dengan narapidana yang lain. Di luar negeri juga tidak ada remisi, Bang? Nggak ada. Kita ini terlalu lunak ngadepin koruptor. Akibatnya lahan yang paling enak buat para koruptor di Indonesia ini. Ada yang bisa masih mengatur organisasi dari penjara. Enak banget. Meminta remisi lagi. Remisi nenek moyangnya kali. Hukumannya juga nggak ada yang berat. Tapi optimis ke depan, Bang Anwar. Dengan kepemimpinan Antasari ini sekarang sangat optimis. Beliau tidak tebang pilih. Semua ditangkapin. Semua disentuh sekarang. Dan akan banyak lagi yang akan masuk. Orang-orang yang kita anggap terhormat. Anggota DPR yang terhormat. Ternyata begitu kelakuannya. Direktur-direktur BI yang terhormat. Ternyata begitu juga kelakuannya. Baik, terima kasih Bang Anwar. Demikian Topic of the Day bersama aktor senior dan politisi Anwar Fuadi. Saya Dewi Sintawati.